إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kita masih bersama surat An-Naba, tepatnya kita di penghujung surat tersebut. Pada kajian yang lalu kita telah sampai pada ayat yang ke-38, tinggallah tersisa dua ayat berikutnya. Insyaallah ta'ala akan kita selesaikan pada kesempatan pertemuan pagi hari ini. Allah Jalla wa'ala sebutkan pada ayat ke-37, Rabbis samawati wal ardi وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَانِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا. Allah Jalla wa'ala sebagai Rabb As-samawati wal-ard, Rabb yang memelihara langit dan juga bumi. وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَانِ, dan juga apa yang berada di antara keduanya, di antara langit dan bumi. وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَانِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا. Allah juga yang memiliki di antara keduanya. Allah Jalla wa'ala yang Maha Rahman, yang Maha Pemurah, Zat yang rahmatnya Maha Luas meliputi segala sesuatu, di mana Allah Jalla wa'ala memelihara dan merahmati makhluknya, juga bersikap lembut kepada mereka sampai mereka mendapatkan semua yang telah mereka dapatkan. Sehingga Allah menyatakan la yamlikuna minhu khitaba, maka di hari itu, di hari kiamat kelak, mereka tidaklah dapat berbicara dengannya, dengan Allah Jalla wa'ala. La yamlikuna minhu khitaba. Mereka tidaklah dapat berbicara dengan Allah Jalla wa'ala, kecuali setelah mereka diberikan izin. 6. Dzalikal yaumul haqq. Atau sebelumnya, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. di hari yang mana berdiri ar-ruh, di hari ketika ruh wal malaikah dan juga para malaikat yang lainnya shaffa, mereka dalam keadaan berbaris. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahman. Mereka tidaklah bisa berbicara melainkan dengan izin Allah Jalla wa'ala, izinnya Ar-Rahman kepadanya. Semua tidaklah bisa untuk berbicara, berkata-kata kecuali dengan apa yang telah diizinkan oleh Allah Jalla wa'ala kepadanya. Wa qala sawaba, dan dia menyatakan sawab, menyatakan kata atau kalimat yang benar. Yang telah disebutkan di antara penafsirannya adalah la ilaha illallah, la ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya engkau jalla wa'ala. 6. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala sawaba, ya'ni la ilaha illa anta. Telah disebutkan pula makna ar-ruh sebelumnya, yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa, ada 8 pendapat. Siapa yang bisa menyebutkan yang pertama, apa makna ar-ruh? Nah, malakun minal malaika, malaikat dari malaikat-malaikat yang ada. Yang kedua, malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian yang ketiga, junudun min junudillahi ta'ala, tentara dari tentaranya Allah Jalla wa'ala. Laisu malaikah, mereka bukanlah para malaikat. Mereka memiliki kepala dan juga kaki, tangan, dan juga mereka itu makan. Kemudian yang keempat, asyraful malaikah, para malaikat yang mulia. Yang kelima, annahum hafadzah alal malaikah, penjaga terhadap malaikatnya Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang keenam, Banu Adam, bahwa mereka itu adalah anak cucunya Adam alaihis salam. Yang ketujuh, arwahun bani Adam taqumu saffa fataqumul malaikatu saffa. Ruh-ruhnya bani Adam itu berdiri pada satu saf tersendiri, sedangkan para malaikat juga berdiri tegak dengan saf yang tersendiri pula. Dan yang ke-8 adalah Al-Quran. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala sawaba. Naam, kita sampai pada ayat tersebut. Berikutnya Allah Jalla wa'ala menyatakan dzalikal yaumul haqq, yang demikian itu hari yang hak, al-yaumul haq, yang mana hari itu adalah hari yang hak. Faman syaa ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Barang siapa yang syaa, yang menghendaki, ittakhadha, maka niscaya dia akan mengambil, maksudnya dia akan menempuh, ila rabbihi ma'aba, ma'aba yakni jalan kembali, ila rabbih, kepada Rabbnya, kepada Allah Jalla wa'ala. Sekali lagi, faman sya'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Fa sebagai huruf sambung, sedangkan man adalah barang siapa. Sya'a menghendaki. Ittakhadha adalah makna asalnya mengambil, sedangkan di sini adalah menempuh. Ila rabbih, kepada Rabbnya, ma'aba sebagai tempat atau jalan kembali. Sehingga makna secara keseluruhannya, maka barang siapa menghendaki, niscaya dia akan menempuh jalan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Si'di rahimahullah. Faman syaa ittakhadha ila rabbihi ma'aba, ay amalan. Barang siapa yang menghendaki, menghendaki di situ maksudnya amalan. Beliau menjelaskan ay amalan, yakni amalan. Waqadima wa sadaqa, dia telah persembahkan dan juga dia telah membenarkan apa saja yang telah Allah Jalla wa'ala turunkan. Naam. Yarji'u ilaihi yaumal qiyamah. Maka dia akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala di yaumil qiyamah. Qadima, qaddama wa saddaqa. Naam. Qaddama wa saddaqa yarji'u ilaihi yaumal qiyamah. Apa yang telah dia persembahkan dari amalan dan dia telah membenarkannya, maka dia akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala di yaumil qiyamah sebagai ma'aba, sebagai tempat kembalinya. Artinya, dijelaskan lebih lanjut oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, siapa yang menghendaki, faman sya'a, dia menghendaki, artinya untuk melakukan amalan. Nah, yang dengannya dia bertaubat dan kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, tidaklah beda dengan apa yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di. Qaddama wa saddaqa. Dia telah mengajukan, mempersembahkan amalannya dan juga dia telah membenarkan. Syekh Ibn Utsaimin menyatakan apa yang telah dia lakukan berupa taubat dan kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, maka ini adalah amalan saleh yang sesuai dengan keridhaan Allah Jalla wa'ala. Faman syaa ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Lebih lanjut kata Syekh Ibn Utsaimin bahwa ayat ini terkait dengan ayat surat At-Takwir. Pada surat At-Takwir yang sudah kita lalui, ayat ke-28 dan juga ke-29. Liman syaa minkum ayyastaqim. Ya. Masih teringat pada benak kita. Liman syaa minkum ayyastaqim. Liman syaa, barang siapa. Naam, yang menghendaki. Minkum, di antara kalian. Ayyastaqim. Maka dia mau menempuh jalan yang lurus. Liman syaa minkum ayyastaqim. Wa ma tasyauna. Dan kalian, kata Allah, tidak akan bisa menghendakinya. Wa ma tasyaun illa ayyasha Allah. Kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Jalla wa'ala, Rabbul Alamin, sebagai Rabb alam semesta. Nah, di antara kalian ada yang menempuh jalan yang lurus, ayyastaqim. Wa ma tasyaun, di mana kalian tidaklah bisa menempuhnya, illa ayyasha Allah rabbul alamin, kecuali dengan kehendak Allah Jalla wa'ala Rabbul Alamin. Maksudnya adalah kita sebagai hamba memiliki pilihan dalam perkara yang kita tuju atau perkara yang kita inginkan. Tidak ada seorang pun yang memaksa kita untuk melakukan sesuatu. Berarti menunjukkan bahwa manusia punya kehendak. Liman sya'a, di antara kalian yang telah yang mempunyai kehendak, minkum ayyastaqim, maka dia bisa memilih jalan yang lurus. Menunjukkan bahwa setiap diri memiliki kehendak. Dia memilih jalan yang positif ataukah dia memilih jalan yang negatif. Tidak ada yang memaksa dia untuk melakukan dari pilihannya. Tapi bersamaan dengan semua itu, pilihan, kehendak, dan keinginan kita kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Bisa difahami? Nah, dengan itu semua, bahwa pilihan dan juga kehendak dan juga keinginan kita itu kembali terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya Allah sebut di At-Takwir yang terakhir, وَمَا تَشَاءُونَ, dan kalian tidaklah bisa menghendaki sesuatu, illa ayyasha Allah, kecuali dengan kehendak Allah Jalla wa'ala. Dengan demikian Allah ingin menerangkan di dalam Al-Quran supaya manusia tidak bersandar kepada diri dan kehendaknya, agar supaya dia tidak berpangku menyandarkan sepenuhnya kepada kekuatan dirinya dan kemauan kehendaknya. Tapi itu semua berkaitan dengan kehendak Allah Jalla wa'ala. Bisa dipahami? Nah. Sehingga Allah inginkan supaya dia berserah diri kepada Allah dalam melangkah untuk dia berbuat, memohon hidayah agar Allah Jalla wa'ala mencintai dan meridhoinya. Nah. Dia setelah bulat tekadnya, maka dia meminta tolong kepada Allah, bersandar kepada Allah, meminta hidayah kepadanya untuk beranjak mengamalkannya. Sehingga seseorang tidak boleh menyatakan bahwa aku bebas, merdeka. Dia menyatakan aku berbuat sesuai kehendakku dan mengatur semauku. Ada apa denganmu? Nah, engkau tidak bisa mengaturku. Aku mempunyai kehendak, kebebasan yang mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat. Tidak diperkenankan dia menyatakan seperti itu. Karena memang perkaranya adalah terkait sekali lagi dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya? Wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Bisa difahami? Nah. Selanjutnya ayat ke-40. Inna anzarnakum azaban qariba. Inna. Apa maknanya inna? Sesungguhnya. Apa bedanya inna tanpa alif dan inna dengan alif yang sedang bersama kita? Bukankah innanya panjang? Inna dan bukan inna. Ya. Beda apa tidak? Beda. Inna dan satunya lagi inna. Sesungguhnya tidak ada bedanya. Inna sudah kita tahu bersama sebagai huruf taukid, huruf penguat yang mungkin bisa diselaraskan atau hampir diselaraskan dengan bahasa kita, bisa mendekati untuk memaknainya adalah dengan sesungguhnya. Sedangkan tambahan alif di situ adalah kami. Jadi inna ditambah dengan nahnu. Ya. Naam. Sehingga diwakililah dengan alif. Inna. Apa artinya? Sesungguhnya kami. Atau terkadang innana. Ya. Innana. Al-muhim bahwa di sini inna sudah tersirat padanya kata ganti kami. Yakni maksudnya di sini Allah Jalla wa'ala. Inna sesungguhnya kami andarnakum. Andara yundiru. Artinya memberikan peringatan. Andarna. Kami telah memberikan peringatan kata Allah. Kum. Kepada kalian. Inna anzarnakum. Sungguh. Kami telah memberikan peringatan. Kepada kalian. Azaban. Qariba. Adanya azab yang qarib. Azab yang dekat. Maka dengan ayat ini Allah Jalla wa'ala hendak menakut-nakuti hambanya dengan azab yang dekat. Apa maknanya azaban qariba, azab yang dekat itu? Yakni yaumal qiyamah. Hari kiamat. Hari kiamat itu dekat. Walaupun dunia memiliki umur jutaan tahun, maka tetap dikatakan hari kiamat itu dekat. Bagaimana tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan dalam hadisnya yang maknanya bahwa diutusnya aku dengan hari kiamat itu seperti layaknya dua jari jemari ini. 6. Ini telunjuk, ini jari tengah. Kira-kira jaraknya apa? Tidak ada jarak sama sekali, dekat. Artinya dengan diutusnya aku menunjukkan bahwa aku sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir sekaligus semakin dekatnya Yaumul Qiyamah. Walaupun masa dari Rasul SAW sampai hari ini dan sampai nanti dikehendaki Allah Jalla wa'ala sekian abad, sekian ratus tahun, tetapi tetap dekat. Nah. Inna andarnakum azaban qariba. Kita kaitkan dengan surat An-Nazi'at. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin memberikan penafsiran surat An-Naba ke-40 dengan surat An-Nazi'at ke-46, surat yang baru saja kita lalui di akhir ayat menyebutkan ka'annahum yauma yarawnaha. Apa lanjutannya? Lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Ayat terakhir surat An-Nazi'at. Ka'annahum. Pada hari itu. Nah mereka. Yauma yarawnaha. Mereka itu seakan-akan. Nah. Tidak tinggal. Lam yalbathu. Tidaklah tinggal di dunia. Illa asyiyatan aw duhaha. Melainkan. Asyiyah sebentar saja di waktu sore, au duhaha atau sebentar saja di waktu pagi. Ka'annahum itu maknanya seakan-akan mereka. Allah ibaratkan bahwa kehidupan di dunia ini seperti layaknya kita hidup sebentar saja di waktu sore atau di waktu pagi. Nah, menunjukkan waktu yang sangat sejenak sekali. Dibandingkan waktu di akhirat nanti. Sehingga Allah menyatakan. Ka'annahum. Seakan-akan mereka. Yauma yarawnaha. Di hari yang mereka lihat. Nanti di yaumil qiyamah. Lam yalbasu. Tidaklah mereka itu tinggal. Waktu di dunia itu. Illa asyiyatan aw duhaha. Melainkan sekedar waktu sore. Ataupun sekedar waktu duha. Waktu di pagi hari. Nah, maka Allah Jalla wa'ala mengingatkan dengan azabnya yang begitu dekat waktunya. Tidak ada pembatas antara manusia dengan dia selain kematiannya. Sedangkan dia tidak tahu kapan dia akan mati. Terkadang dia masih hidup di waktu pagi, tetapi dia tidak menjumpai di waktu sorenya. Atau sebaliknya, dia hidup masih di waktu sore harinya, tetapi dia tidak menjumpai waktu pagi esoknya. Apa yang bisa kita pahami untuk bisa kita mengambil hikmah di sini? Kita hendaknya bersungguh-sungguh di dalam amalan kita. Kita gunakan kesempatan sebelum hilangnya waktu. Hendaknya kita bersungguh-sungguh di dalam beramal, menjalankan agama Allah Jalla wa'ala. Kesempatan yang ada jangan kita sia-siakan. Kita kalkulasi, kita hitung manfaat ataukah tidak untuk akhirat kita. Berikutnya kita melangkah pada waktu berikutnya, manfaat ataukah tidak ucapan saya, perbuatan saya untuk akhirat saya ataukah tidak, dan seterusnya. Berkata Syekh Abdurrahman rahimahullah, inna anzarnakum azaban qariba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepada kalian, wahai al-kuffar, orang-orang kafir, azaban qariba, dengan azab yang dekat. Kata beliau, li'annahu qad azifa muqbila. Karena dia telah dekat. Muqbila, dan hampir dekat, yaumul qiyamah. Wa kullu ma huwa atin fa huwa qarib. Itu juga perlu antum petik faedah di sini. Wa kullu ma huwa atin fa huwa qarib. Dan semua yang akan mendatangi, fa huwa qarib, maka pasti dekat. Baik waktunya cepat ataupun relatif lama, yang jelas qarib, dekat. Fa kullu ma huwa atin fa huwa qarib. Naam. Disebutkan oleh Al-Imam Qurtubi rahimahullah, inna anzarnakum azaban qariba. Allah Jalla wa Ala hendak berbicara atau menyampaikan kepada kuffar Quraisy dan musyrikin Arab. Kenapa? Karena mereka menyatakan la nub'ats, bahwa kita tidak akan dibangkitkan. Naam. Maka Allah peringatkan, azaban qariba, ketahuilah sesungguhnya azab itu dekat. Azab yang dekat itu maksudnya azabul akhirah, azab di akhirat nanti. Naam. Sebagaimana ayat menyebutkan tadi, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Kita mengambil manfaat dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Qurtubi rahimahullah. Berkata Al-Imam Qatadah rahimahullah, azaban qariba, tentang makna azab yang dekat. Kata Imam Qatadah, uqubatud dunya, azab atau ancaman di dunia. Azab yang dekat itu artinya uqubah ad-dunya. Maka itu azab yang paling dekat. Berkata lagi Al-Imam Muqatil, Muqatil bin Hayyan rahimahullah, menafsirkan dengan satu kejadian. Azaban qariba itu terbunuhnya Quraisy di Perang Badar. Kaitannya dengan satu kejadian. Kata beliau, qatlu Quraisy bi Badrin. Maka yang tampak azab yang dekat di situ, azabul akhirah, adalah azab akhirat. Apa azab akhirat itu? Al-maut wal qiyamah. Kematian dan kiamat. Karena siapa yang mati, maka tegaklah kiamat kepadanya. Maka siapa yang termasuk ahlul jannah, maka dia akan melihat tempat duduknya dari jannah. Siapa yang dikategorikan atau masuk dari penduduk an-nar, maka ra'a al-khizyi wal-hawan, dia akan melihat kehinaan dan kerendahan padanya. Demikian apa yang bisa kita dapatkan dari beliau rahimahullahu ta'ala. Selanjutnya, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Yauma, pada hari, yanzurul mar'u, al-mar'u artinya manusia atau seseorang. Beda dengan al-mar'ah. Al-mar'ah, wanita. Setelah ra' ada hamzah, kemudian tak marbuto. Al-mar'ah, itu wanita. Al-mar'u adalah seseorang. Nah, ada lagi al-mir'at. Mimnya kasroh. Hamzahnya panjang. Al-mir'at. Apa al-mir'at? Kaca atau cermin. Nah, kembali kepada kata al-mar'u, maksudnya seseorang atau manusia. Yauma yandurul mar'u, di hari manusia melihat. Yandur. Ma qaddamat, apa yang telah dia perbuat. Qaddama. Naam. Qaddamat, apa yang telah dia persembahkan. Yadahu, oleh kedua tangannya. Apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Di hari itu manusia akan melihat buktinya. Ditampakkan oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, dari sisi bacaan, ada yang menyatakan setelah yanduru itu ilah. Yauma yanduru ilal mar'i. Sehingga akhirnya kemudian dihapuslah ilah. Tinggallah yauma yandurul mar'u. Nah, apa maknanya al-mar'u? Tadi telah disebutkan manusia atau seseorang. Apa penafsirannya? Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, yang dimaksudkan di sini adalah al-mu'min, orang yang beriman. Yajidu li nafsihi amalan. Orang mukmin akan mendapati amalan untuk dirinya. Apa yang telah dia perbuat. Sehingga setelahnya dikatakan ma qaddamat yadah, apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Maka al-mu'min di hari itu mendapati apa yang telah dia perbuat. Sedangkan orang kafir, la yajidu li nafsihi amalan. Dia tidak mendapati amalan. Kalau dia pernah melakukan amal yang baik, maka amalannya itu hampa. Haba'an manthura, seperti debu berterbangan, tidak berarti. Karena dia bukan muslim. Nah, sehingga Imam Hasan al-Basri menyatakan al-mar'u di situ adalah al-mu'min. Sedangkan orang kafir tidak mendapati amalan, fayatamanna an yakuna turaba, sehingga dia berharap kalau bisa waktu itu dia jadi tanah saja lebih baik. Nah, ada pula yang menafsirkan al-mar'u terkait dengan keberadaan nama-nama tertentu. Nah, ada pendapat menyatakan Ubay ibnu Khalaf. Nah, dan Uqbah bin Abi Mu'id, Mu'aid, Uqbah bin Abi Mu'aid, Ubay ibnu Khalaf, dan Uqbah ibnu Abi Mu'aid. Sedangkan wa yaqulul kafiru, ya laitani kuntu turaba, yang nanti sebentar lagi akan kita lanjutkan. Wa yaqulul kafir, dan orang kafir akan menyatakan, kafir di situ artinya Abu Jahal. Kaitannya dengan nama-nama pada kaum Quraisy, bahwa al-mar'u adalah Ubay ibn Khalaf dan Uqbah ibn Abi Mu'aid, sedangkan al-kafir yakni Abu Jahal. Pendapat berikutnya, ammun fi kulli ahad, umum bagi setiap orang. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, di hari seseorang, siapapun dia, akan melihat apa yang telah dia persembahkan oleh kedua tangannya selama di dunia. Maka taulah kita sekian pendapat. 6. Ada yang menyatakan ini, ada yang menyatakan itu. Kembali kepada keumuman bahwa itu fi kulli ahadin, bagi fi kulli ahadin wa insanin, bagi setiap diri ataupun setiap orang. Demikian juga yang disebutkan oleh Imam Muqatil bin Hayyan, ayat itu turun terkait dengan Abu Salamah bin Abdul Has bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Nazalat qawluhu yawma yandhurul mar'u ma qaddamat yadah, terkait dengan Abu Salamah bin Abdul Has bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, yang sebentar lagi akan kita ketahui. Dan orang kafir menyatakan, ya laitani, lebih baik aku berharap dulunya aku kalau bisa jadi tanah saja. Ini kaitannya dengan saudaranya Abu Salamah, yaitu Al-Aswad. Al-Aswad ibnu Abdul Asad. Al-Aswad ibnu Abdul Asad. Nama ayahnya sama, Abdul Asad. Sedangkan yang satunya namanya adalah Abu Salamah, satunya lagi namanya Al-Aswad. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, maksudnya Abu Salama bin Abdul Asad Al-Makhzumi, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, kaitannya dengan saudaranya yakni Al-Asad bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Berkata lagi dari yang lainnya, Al-Imam As-Sa'labi, Al-Imam As-Sa'labi menyatakan, sami'tu Abul Qasim Ibni Habib, aku telah mendengar Abul Qasim bin Habib menafsirkan, wa yaqulul kafir, dan berkata orang kafir di situ adalah iblis. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, al-kafir di situ iblis, karena dia telah mencela Adam alaihi salam dengan menyatakan bahwa Adam diciptakan dari turab, dari tanah liat. Wa iftakhara, sementara dia banggakan dirinya, khuliqa min nar, bahwa dia diciptakan dari api. Naam. Cukuplah dari sekian pendapat tadi. Yang intinya kalau mau kita kembalikan kepada makna secara umum, itu juga benar bahwa itu umum bagi setiap diri ataupun setiap orang. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, ay hadzal ladzi yahummuhu wa yafza'u ilaihi. Hadha alladhi yahummuhu wa yafza'u ilaihi. Ini adalah yang yahummuhu, meresahkan. Wa yafza'u ilaihi, dan menakutkannya. Nah, bagaimana tidak ketika setiap diri melihat apa yang telah dia perbuat, kalau kemudian amalannya itu banyak, maka bisa membantu untuk menyelamatkannya dia. Tapi kalau sebaliknya, ketika dia lihat ternyata amalannya sedikit, atau dia sudah berbuat banyak kemudian ternyata amalan itu dihempaskan oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, sebagaimana Allah sebutkan pada surat Al-Kahfi. Nah, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. Maukah aku tunjukkan kepada kalian orang yang paling rugi amalannya di dunia? أَلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Yang mana dia sesat upayanya di dunia. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعًا. Sementara mereka mengira dia telah berbuat amalan yang sebaik-baiknya. Dia sangka telah berbuat baik, tapi di sisi Allah hamba. Maka berkatalah Syekh Abdurrahman, هَذَا الَّذِي يَهُمُّهُ وَيَفْزَعُ إِلَيْهِ. Inilah yang membuat resah dan menakutkan. وَلْيَنْدُرْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا إِلَيْهِ. Maka tidaklah dia perhatikan sejak di dunia. Nah, bahwa dia akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana Allah menyatakan, kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, kata Allah, ittaqullah, takwalah kalian kepada Allah. Letakkan perisai pada dirimu. Nah, jalan yang menuju jannah, amalkan. Jalan yang menuju an-nar, jauhi. Agar engkau selamat. Ittaqullah. Wal tandur nafsun ma qaddamat ligat. Wal tandur nafsun. Dan hendaklah setiap jiwa, setiap diri itu tandur, dia memperhatikan. Ma qaddamat, apa yang telah dia perbuat. Ligat, untuk hari ghad, hari esok, yakni maksudnya akhirat. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala itu maha mengetahui. Bima ta'malun, apa yang kalian perbuat. Allah sudah ingatkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wal tandur nafsun ma qaddamat ligadin. Wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Fa'in wujida khairan. Kata Syekh Abdurrahman melanjutkan, jika didapati padanya kebaikan, falyahmadillah, maka hendaklah dia memuji Allah Jalla wa'ala. Wa in wajada atau wujida ghairi dhalik, jika dia mendapati, menerima selain itu yang tidak baik, nam, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan dia mencela siapapun, illa nafsa, kecuali dirinya. Jangan dia menyalahkan yang lain. Nah, tetapi salahkan dirinya sendiri. Kenapa dia tidak berjuang selama di dunia? Nah, siapa yang berbuat baik, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang berbuat jelek, juga untuk dirinya sendiri. Fala yalumanna illa nafsah. Walihada kanal kuffar. Nah, kita lanjutkan ini. Setelah ayat yang terakhir, Allah Jalla wa'ala menyatakan, وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. وَيَقُولُ الْكَافِرُ, dan berkatalah orang kafir, yang tadi telah tersebut penafsirannya. Naam. وَيَقُولُ الْكَافِرُ, apakah itu berarti iblis atau berarti secara keumuman? Orang kafir ketika melihat azab tersebut menyatakan, ya laitani. Nah, seandainya aku dahulu kuntu turaba, menjadi tanah saja. Ya laitani kuntu turaba, sekiranya aku dulu adalah tanah. Diterangkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, makna kuntu turaba mengandung tiga makna. Kemungkinan mengandung tiga makna. Ya laitani kuntu turaba mengandung tiga makna. Yang pertama, duhai sekiranya aku tanah saja dan tidak diciptakan. Artinya lebih karuan aku tidak diciptakan, tidak dimunculkan di muka bumi ini. Kalau ternyata pada akhirnya mengalami nasib yang sengsara. Nah, karena manusia diciptakan dari tanah. Yang kedua, duhai sekiranya aku tanah saja, sehingga aku tidak akan dibangkitkan. Yakni karuan aku jadi tanah. Nam, makhluk yang tidak bernyawa. Ya, sehingga dengan itu tidak bisa dibangkitkan. Kalau dibangkitkan, kemudian akan proses penghitungan amal. Kemudian ternyata apa yang dia perbuat di dunia justru sekian banyak dosa. Sehingga menjadi sebab sengsaranya dia di akhirat selama-lamanya. Maka makna yang kedua, duhai seandainya aku tanah saja sehingga aku tidak akan dibangkitkan. Yang ketiga, ketika dia melihat hewan-hewan yang telah Allah putuskan di antara mereka, maka Allah menyatakan, jadilah kalian tanah. Akhirnya mereka menjadi tanah. Maka orang kafir pun menyatakan, duhai sekiranya aku dahulu adalah tanah. Artinya ingin seperti keadaan hewan-hewan tadi. Yang dijadikan tanah oleh Allah Jalla wa'ala. Ini yang ketiga. Ketika dia melihat hewan-hewan yang telah Allah putuskan di antara mereka, maka Allah perintahkan kepada mereka, kun, jadilah kalian tanah. Jadilah mereka kemudian tanah. Seketika itu, maka orang kafir pun berharap seperti keadaannya hewan-hewan tersebut. Maka di akhir tafsir, As-Sa'di menyatakan, وَلِهَذَا كَانَ الْكُفَّارُ يَتَمَنَّوْنَ الْمَوْتِ. Oleh karena itu orang-orang kafir berharap, berangan-angan kematian. Min syiddatil hasr. Disebabkan. 6. Hebatnya al-hasr. Penyesalan. Wan-nadam. Dan juga kekecewaan. Sehingga dia menyatakan seperti itu. Wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya lait itu artinya adalah harapan yang tidak mungkin untuk terwujud. Ya lait, kalau kaitannya dengan dirinya, ya laitani, ya laitani. Duhai, kalau seandainya aku dulu. Nah, kira-kira bisa kembali ke dunia apa tidak? Tidak bisa. Maka di situ makna ungkapan lait suatu harapan yang tidak akan mungkin terwujud. Nah, ya laitani kuntu turaba. Demikianlah dengan itu selesailah sudah secara lengkap surat An-Naba. Kata Syekh Abdurrahman menutupnya, nas'alullaha an yu'afiyana minal kufri wasyarri kullih innahu jawadun karim. Kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala an yu'afiyana agar menyelamatkan kita minal kufri dari kekafiran wasyarri dan juga dari kejelekan kullih semuanya. Innahu jawadun karim, sesungguhnya Allah itu maha jawad, maha dermawan, karim dan juga Allah itu maha pemurah. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam